Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah menyelesaikan Kitabul Jum'ah tentang Jumat sampai bab nomor 142, dan sekarang kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu Kitabus Shalah, kitab tentang sholat secara umum, yaitu kita mulai dari bab nomor ke 143. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidhi tahrimil mura'ah bitazyini shalah wa tahsiniha. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab keras-kerasnya pengharaman riya dengan membaguskan sholat dan mengindahkannya. Jadi ini berkaitan dengan masalah keikhlasan, yaitu sholatnya dibagus-baguskan, diindah-indahkan, tujuannya adalah untuk supaya dilihat orang. Sangat keras pengharamannya, dan insya Allah nanti kita ada pembahasan khusus tentang ilmu ikhlas. Insya Allah tiap hari Sabtu kalau waktu saya, cuman mungkin Sabtu depan waktunya agak kacau. Sabtu depan kan Sabtu yang keempat, itu waktu saya insya Allah. Kemudian ada Sabtu yang kelima, kemudian ada Sabtu yang pertama, Ustadz Muhammad berhalangan kedua-duanya. Jadi Sabtu kelima nanti Ustadz Muhammad berhalangan, sementara saya sendiri sudah kadung ada acara. Kemungkinan Sabtu kelima diganti orang, siapa nanti Ustadz siapa. Sabtu pertama Ustadz Muhammad berhalangan, tukar sama saya nanti. Sabtu pertama saya, kedua dan ketiga Ustadz Muhammad. Nanti di radio insya Allah disiarkan yang ngisi siapa. Ilmu ikhlas penting. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas insya Allah. Di sini tentang riya di dalam sholat disebutkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sanadnya dinyatakan hasan oleh para ulama melalui jalan sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas iyyakum wa syirkas sarair. Wahai manusia, hati-hatilah kamu daripada syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud syirik yang tersembunyi? Qala, beliau bersabda, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadarin nas ilaihi fadzalika syirkus sarair. Yaitu orang yang berdiri untuk sholat, lalu dia berupaya membaguskan sholatnya karena dia tahu bahwa sedang dilihat oleh orang lain. Itu adalah syirik yang tersembunyi. Jadi kalau sholat dilihat orang itu masya Allah, 2 rakaat sampai 5 menit. Tapi kalau di rumah tidak ada orang, 4 rakaat 1 menit selesai. Kan kadang kita gitu kan. Kalau sendirian itulah masalahnya. Kalau di rumah pas sendirian bagaimana? Sholat duhur kadang 2 rakaat selesai, cepat-cepatan. Kilat luar biasa. Padahal insyaallah nanti ada pembahasan, orang yang sholatnya cepat-cepatan itu tidak sah. Bahkan orang yang mati sholatnya seperti itu, maka matinya di luar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari sholatnya. Sekarang logikanya, kalau orang sholat saja masih celaka karena lalai dari sholatnya, bagaimana orang yang tidak sholat? Logikanya kan gitu kan. Karena itu tidak sedikit di kalangan ulama yang mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam. Ya, ini pembahasan masalah niat, masalah keikhlasan. Kemudian mengenai sholat yang riya ini secara khusus oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran sifatnya orang munafik di surat An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk sholat, malas. Akhirnya mereka juga sholat supaya dilihat oleh orang, sehingga tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Luarnya saja khusyuk, dalamnya tidak khusyuk. Jadi Allah itu minta amalan kita 100% untuk Allah. Kalau kecampuran untuk yang lainnya sedikit saja, tidak diterima. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, riwayat disahihkan di dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirik faman 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah sekutu yang paling kaya daripada disekutukan. Artinya aku tidak mau disekutukan. Aku maha kaya. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, ternyata dia menyekutukan aku dengan yang selain aku di dalam amal itu, aku tinggalkan dia dengan sekutu itu. Di dalam riwayat yang lainnya, fa'ana bari'un minhu, aku berlepas diri daripadanya. Ya, insyaallah kita bahas saja nanti hari Sabtu panjang lebar, karena pembahasan masalah ilmu ikhlas ini butuh pertemuan yang sangat banyak, karena pembahasannya mendetail, mendetail sekali. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-144. Babu nafyi qabuli salatil mar'i hatta yatawadda. Bab tidak dikabulkan salat seseorang sehingga dia wudu. Jadi wudu adalah syarat sahnya salat. Salat tidak wudu tidak sah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Mus'ab bin Sa'ad. Beliau mengatakan, dakhala Abdullah ibnu Umar ala bani Amir wa huwa ya'uduhu wa huwa mariyub. Sahabat Abdullah ibnu Umar menjenguk ibnu Amir ketika sakit. Dijenguk. Faqala, lalu ibnu Amir berkata, ala tad'ullaha liya bna Umar, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untukku wahai Ibnu Umar, doakan aku. Kata Ibnu Amir yang sakit. Qala, sahabat Ibnu Umar mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur wala shadaqatun min ghulul. Sesungguhnya tidak diterima salat sehingga suci dulu. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tanpa wudhu. Demikian pula tidak diterima sodakoh dari hulul. Jadi hulul itu kalau istilah kita itu korupsi. Wa kunta alal Basrah, kata sahabat Ibnu Umar, sementara kamu adalah wali kota atau gubernur Basrah. Artinya orang pejabat kayak kamu ini tidak aman dari sifat hulul. Lah kamu, kalau seandainya kamu sedekah dengan harta hasil korupsi tadi, tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan para sahabat sangat hati-hati ya. Jadi sahabat Ibnu Umar di depannya orangnya langsung mengatakan, kamu adalah wali kota Basrah. Artinya kamu tidak aman dari ulul. Ulul itu ngentit itu loh. Jadi harta milik orang dientit. Istilahnya apa? Korupsi kan? Nah, iya. Jadi hartanya orang diambil diintit. Subhanallah. Ini termasuk nasihat dari sahabat Ibnu Umar. Karena itu pejabat itu tidak gampang. Jadi pejabat itu tidak gampang. Banyak riwayat dari salafus soleh ketika mereka mau diangkat jadi pejabat itu pura-pura gila. Supaya apa? Supaya tidak dipilih. Supaya tidak dipilih. Banyak riwayat seperti itu. Subhanallah. Kalau sekarang malah berlomba-lomba mencari jabatan, malah mengeluarkan modal untuk dapat jabatan. Sehingga ketika dia menjabat, yang dipikir pertama apa? Mengembalikan modal dulu. Wah, padahal perjalanan panjang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau kita renungkan ya, perjalanan kita ini panjang. Ada 5 tahapan perjalanan kita. Tahapan yang pertama adalah tahapan di alam arwah. Ketika dulu kita di alam arwah. Berapa lama kita di alam arwah? Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan arwah kita. Makhluk, anak cucu Adam sampai kiamat. Itu mulai zaman Nabi Adam dulu. Jadi kita di alam arwah berapa lama? Miliaran tahun kan? Ya, lama kita di alam arwah. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, di perut ibu, di dalam rahim. Ini sebentar, di dalam rahim paling cuman 9 bulan kurang lebih. Kemudian tahapan yang ketiga, di dunia. Di dunia ini umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Setelah itu tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat adalah alam barzakh, alam kubur. Kita di alam kubur berapa lama? Sekarang sampai kiamat. Kapan sih kiamat? Tanggal 10, bulan 10, tahun 10. Ya, itu ilmu gaduk namanya itu. Kiamat kapan kita tidak tahu. Berarti di alam kubur itu lama. Berapa juta tahun di alam kubur. Walaupun kiamat itu dekat, tapi dekatnya berapa tidak tahu. Dekat versi Allah dengan dekat versi kita tidak sama. Pokoknya semua yang akan datang itu namanya adalah dekat. Wa kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang akan datang berarti dekat. Di alam kubur kita lama. Dan puncaknya adalah alam akhirat. Pokoknya tambah kekal abadi tanpa batas. Nah, kita sekarang ini sebentar di dunia, yang paling pendek cuman di alam rahim dan di dunia itu istilahnya alam dunia, paling pendek. Jangan gara-gara yang paling pendek ini kita mengorbankan yang paling panjang. Berapa tahun sih kita di sini? Ya. Jadi tidak gampang. Korupsi-korupsi sekarang kan gampang-gampangan. Kalau sedikit enggak apa-apa, kalau banyak enggak boleh. Kita jangan lupa seorang sahabat Nabi ikut jihad fisabilillah terbunuh di medan perang. Semua sahabat mengatakan dia mati syahid. Kata Rasulullah apa? Huwa finnar, di ahli neraka. Kenapa dia masuk neraka? Gara-gara mencuri sandal, ngentit sandal. Harta rampasan perang belum dibagi, dia ambil. Sampai Rasulullah heran, syirok, au syirokan minnar, gara-gara sepasang sandal dia dibakar di neraka. Karena itu harta milik rakyat, milik orang banyak. Subhanallah. Jadi orang sodakoh, kalau hartanya tidak halal, enggak diterima. Si fulan masya Allah, dermawan, banyak sodakohnya. Ya tentu saja, dia korupsinya banyak. Sodakoh dari hasil korupsi enggak diterima oleh Allah. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak mengabulkan salat seorang dari kamu apabila batal sehingga dia wudu. Apabila berhadas sehingga dia wudu. Dan wudu ini perlu wudu yang benar. Sebagaimana sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama adalah niat di dalam hati, niat wudu. Kemudian yang kedua membaca bismillah diucapkan. Kecuali kalau kita di kamar mandi, tempatnya buang kotoran, maka cukup bismillahnya di dalam hati. Kemudian setelah itu mencuci telapak tangan 3 kali. Kemudian setelah itu berkumur, dan yang hadisnya sahih itu langsung nyambung dengan nyedot air ke hidung. Jadi ngambil air dengan satu cawuk tangan kanan, jadi satu tangan kanan ya, satu cawukan air, separuh dimasukkan mulut, separuh disedot ke hidung. Ini yang sunnah. Ada periwayat yang memisahkan kumur dulu 3, hidung 3 itu dhaif. Dan ternyata kalau kita praktekkan gabung antara kumur dengan hidung, ini pertamanya sulit. Tapi setelah terbiasa ternyata paling praktis, paling gampang. Jadi kita perlu latihan mengamalkan hadis yang sahih ini, ngambil dengan tangan kanan, separuh dimasukkan mulut, separuh disedot ke hidung. Berarti nyedot hidungnya dulu, sedot dulu, keluarkan, baru kumurnya dikocok-kocok di mulutnya lalu dikeluarkan. Ambil lagi yang kedua, masukkan mulut separuh, sedot hidung separuh, sedot dulu hidung, keluarkan lagi, mulut dikocok-kocok, dikeluarkan. Ya, 3 kali. Kemudian juga disunnahkan pula pakai siwak, sikat gigi dulu. Ini sunnah. Bahkan kalau beliau tidak khawatir memberatkan kita, kita disuruh pakai siwak tiap-tiap wudu. Laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentu aku menyuruh mereka supaya bersiwak, menggosok gigi tiap-tiap wudu. Ada juga riwayat tiap-tiap sholat. Mengenai nyedot air ke hidung tadi, bukan sekedar dibasahi saja hidungnya, tapi namanya itu adalah istinsyaq, kemudian istinthar. Istinsyaq, istinsyaq itu disedot ke hidung. Sedot, sedotnya itu nemen nyedotnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Hendaklah kamu berlebihan ketika nyedot ke hidung kecuali dalam keadaan puasa, jangan. Nanti bisa batal. Jadi sampai masuk ke dalam ya, cereng gitu kan. Ternyata bagus itu. Untuk pikiran yang tegang-tegang bagus, untuk penyakit flu juga bagus. Influenza. Kemudian setelah itu istinsar. Istinsar itu dikeluarkan. Keluarkan keras mengeluarkannya. Nah, kemudian setelah itu membasuh wajah. Wajah itu batasnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang wajar sampai di bawahnya dagu, panjangnya, lebarnya dari telinga ke telinga wajah. Dibasuh 1 boleh, 2 boleh, yang afdal adalah 3. Yang sunnah 3. Jangan lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti was-was. Kemudian setelah itu, setelah wajah, membasuh tangan. Tangan kanan dulu. Oh, ini penting, terutama bagian siku-siku. Karena kalau orang cepat-cepatan nanti masih kering. Jadi tangan ini boleh dari telapak tangan menuju siku-siku boleh. Atau kalau dari pancuran, dari siku-siku menuju telapak tangan boleh. Yang penting pokok telapak tangan sampai siku-siku. Ilal mirfaqain. 1 kali boleh, 2 kali boleh. Yang sunnah adalah 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Kemudian kiri juga seperti itu. Kemudian setelah itu tangannya dibasahi. Ngusap wajah. Ngusap kepala. Ngusap ya, bukan membasuh. Ngusap kepala. Dan ngusap kepala ini yang hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, cukup 1 kali saja. Langsung gandeng dengan telinganya. Tangannya dibasahi, diusap dari depan, dibawa ke belakang, kepalanya dari belakang kembali ke depan lagi, langsung nyambung dengan telinganya. Sekali apa, ngambil air, sekali basahi dengan air. Itu hadisnya yang sahih. Orang perempuan walaupun rambutnya panjang juga sama. Jadi yang diusap itu kepalanya, bukan rambutnya yang panjang. Depan ke belakang, belakang ke depan lagi, langsung telinga. Ya bagaimana, nanti rambut saya kan apa morat-marit. Ya enggak apa-apa, nanti sisiran lagi, morat-marit. Adapun yang di depan saja 3 kali, itu riwayatnya banyak pertentangan di dalamnya. Ini yang tidak ada khilaf, sahih Bukhari Muslim. Kemudian setelah itu membasuh kaki kanan dulu sambil digosok-gosok kaki, terutama jari-jari di sela-sela, terutama orang yang jari-jarinya saling berhimpitan. Kemudian juga tumitnya, karena kadang orang cepat-cepatan tumitnya masih kering. Zaman Nabi dulu ada orang yang wudunya tumitnya masih kering, lalu beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit itu dari api neraka. Satu kali boleh, dua kali boleh, yang afdal adalah tiga kali sunnah sampai mata kaki. Mata kaki ya, tulang yang timbul itu kan, dua itu ya. Kemudian setelah yang kanan, yang kiri seperti itu. Lalu wudunya selesai, berdoa dengan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Setelah kita bersihkan badan kita dengan wudu, kita bersihkan batin kita dengan tauhid dan dengan doa, sehingga kita menjadi bersih lahir batin. Maka Allah membukakan 8 pintu surga. Kita disuruh masuk dari pintu surga yang mana kita mau. Alhamdulillah. Itulah sifat wudu Nabi Muhammad SAW yang praktis, dan mari kita praktekkan. Wudu ini ada fadilahnya, terutama kalau musim dingin. Termasuk amalan yang paling afdal itu adalah isbaghul wudu indal makarih. Musim dingin dia tetap menyempurnakan wudunya. Musim dingin. Sudah musim dingin tidak punya heater. Kalau ada heater, alat pemanas air, enak kan? Ya, tidak punya heater. Seperti antum ketika pergi ke ngadas sana di Gunung Bromo, udah dingin, tidak ada pemanas. Wah, ini jihad. Jadi wudu adalah jihad. Karena dinginnya seperti air kulkas. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-145. Babu nafyi qabuli salatil mar'ah bi ghairi khimar. Bab tidak dikabulkan salat orang perempuan kalau tidak memakai penutup kepala. Harus memakai penutup kepala, memakai mukenah, memakai jilbab yang syar'i. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ha'id illa bi khimar." Allah tidak menerima salatnya haid, yaitu orang perempuan yang sudah haid, yang sudah baligh. Jadi maksudnya al-haid ini adalah al-mar'atul balighah idha hadat. Itu perempuan yang sudah baligh. Tidak diterima salatnya kecuali dengan memakai penutup kepala. Di sini ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekarang ini zaman fitnah. Banyak bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang. Termasuk ada kelompok yang secara khusus spesialisasinya itu mencaci maki para sahabat dan mencaci maki istri-istri Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu spesialisasinya. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mencaci maki sahabat dan mencaci maki istri-istri Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Apa yang diharapkan? Mencaci maki istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sampai-sampai baru-baru ini kan ada kan di Inggris sana, di London, seorang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang Muslim. Dia melaknat Ibunda Aisyah. Dilaknat terang-terangan. Ibunda Aisyah dikafirkan. Kalau kita menyebut Ibunda Aisyah sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau orang itu menyebut Ibunda Aisyah sebagai Ummul Mujrimin, terang-terangan. Ramai kan sekarang di internet apa ramai. Itu namanya dia Yasir Al-Habib. Tapi orang-orang menyebut Yasir Az-Zindiq. Atau kebalikannya Yasir Al-Khabith. Yasir yang khabith, yang busuk. Siapa dia itu mencaci maki Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ada sebuah nasihat yang sangat mendalam, luar biasa. Saya akan bacakan ya nasihatnya. Ini terutama bagi orang-orang yang suka mencacat para sahabat, mencacat para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita ini? Kalau toh katakan mereka punya versi, maka kita juga punya versi. Berita-berita tentang fitnah di kalangan para sahabat, fitnah di kalangan mereka dulu, itu banyak versinya. Ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan, ada kebohongan, macam-macam. Sehingga kita tidak perlu repot-repot di sana. Karena itu para ulama menyarankan kita tidak usah baca berita-berita tentang fitnah di kalangan para sahabat dulu. Karena banyak versi, kita tidak kuat. Nanti akhirnya kita jadi pro fulan, kontra fulan. Akhirnya kita jadi kotor diri kita. Kita ini siapa? Mau mengkritisi para sahabat? Wah, wabar. Sekarang sudah terang-terangan. Kalau kita lihat di internet, di Facebook itu terang-terangan. Abu Bakar, kafir. Umar, kafir. Utsman, kafir. Aisyah, kafir. Hafsa, kafir. Ajaran apa ini? Anda ini siapa? Allahu Akbar, luar biasa. Ada nasihat. Nasihat ini subhanallah ya, sangat mendalam. Nasihat dari salah seorang salafus saleh, Al-Imam Muhammad bin Subaih Ibnu Sammak rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 183 Hijriah. Jadi abad kedua Hijriah. Nasihat secara khusus bagi orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus mereka itu mencaci maki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan pelan-pelan, saya terangkan. Kata beliau, wa qala al-imam Muhammad ibnu Subaih ibni Sammak rahimahullahu taala limanin taqassas sahabah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Subaih bin As-Sammak, semoga Allah merahmatinya. Nasihat beliau bagi orang-orang yang mencaci maki para sahabat. Alimta annal yahuda la yasubbuna ashaba Musa alaihi salam. Kamu telah tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak ada yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Musa. Orang Yahudi tidak ada yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Musa. Wa annan nasara la yasubbuna ashaba Isa alaihi salam. Demikian pula orang-orang Nasrani tidak ada yang mencaci maki para sahabat Nabi Isa alaihi salam. Fama baluka ya jahil sababata ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana pula denganmu wahai orang yang bodoh? Kamu mencaci maki para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad alimtu min aina utita, dan aku telah tahu dari mana kamu mendatangkan ajaran itu. Kalau kita mau jujur, kalau kita runut, sumbernya dari mana ajaran ini? Dari Abdullah bin Sabah, salah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian mengkultuskan Sayyidina Ali dan membuat kekacauan. Kalau kita mau jujur, di kitab mereka juga ada seperti itu. Lam yushghilka dhambuk amma law syaghalaka dhambuk la khifta rabbak. Kamu tidak menyibukkan dirimu dengan dosamu sendiri. Karena kalau kamu menyibukkan dirimu dengan dosamu sendiri, kamu akan takut kepada Tuhanmu. Jadi maksudnya, daripada kamu mencaci maki sahabat, kamu cari kejelekan dirimu. Cari kejelekan diri sendiri. Berapa banyak dosa kita? Kalau kita bahas dosa-dosa kita, kita akan takut kepada Allah. Dosa kita ini banyak. Kok jauh-jauh mencaci maki para sahabat? Kita bahas kejelekan kita, kita cari lalu kita perbaiki. Walaqad kana fi dhanbika syughlun 'anil musii'in, fa kaifa lam yushghilka 'anil muhsinin? Kalau sekiranya kamu sudah membahas tentang dosamu dan kamu berusaha memperbaiki dosamu itu, maka kamu akan tersibukkan. Kamu tidak akan punya waktu untuk mencaci maki orang jahat. Bagaimana pula mencaci maki orang yang baik? Subhanallah ya. Jadi kalau kita bahas dosa kita, kita akan sibuk dengan dosa kita. Kita tidak punya waktu untuk bahas kejelekan orang yang jelek. Bagaimana pula membahas orang-orang yang baik, para sahabat. Kemudian kata beliau lagi, ama law kunta minal muhsinin lama tanawaltal musiin wala rajauta lahum arhamar rahimin. Kalau sekiranya kamu adalah orang baik, tentu kamu tidak akan mencaci maki orang-orang jahat. Justru kamu akan mendoakan orang-orang jahat supaya mereka mendapat rahmat dari Allah, karena Allah adalah arhamur rahimin, yang maha penyayang di antara para penyayang. Artinya orang yang baik bukan mencaci maki orang jahat, tapi dia malah mendoakan orang yang jahat kalau benar-benar dia itu jahat, supaya apa? Dapat hidayah, dapat rahmat dari Allah. Iya kan? Walakinnaka minal musiin famin thamma ibtasyuhada wassalihin. Tapi ternyata kamu adalah termasuk orang yang jahat. Karena kamu orang jahat, maka kamu suka mencaci maki para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi berarti orang yang mencaci maki sahabat, istri Nabi, berarti dia adalah orang yang jahat, bukan orang baik. Ayyuhal a'ib li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, law nimta laylak wa aftarta naharak, lakana khairan lak min qiyami laylik wa sawmi naharik ma'a su'i qawlik fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai para pencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya kamu kalau malam tidur tidak salat tahajud, kalau siang kamu tidak puasa sunnah, itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat tahajud kalau malam, puasa sunnah kalau siang, tapi kamu mencaci maki para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa waihak la qiyam lail wala shaum nahar wa anta tatanawalul akhyar. Bagaimana pula dengan engkau sudah tidak sholat tahajud, tidak puasa sunnah, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya dia sholat tahajud saja, puasa sunnah, mencaci maki para sahabat, ini jelek. Lebih baik kamu tidur aja, jangan puasa, jangan sholat malam, tapi jangan mencaci maki para sahabat. Lah ini sudah tidak sholat tahajud, tidak puasa sunnah, mencaci maki para sahabat, lebih jelek lagi. Fa abshir bima laisa fihi al-bushra illam tatub mimma tasma' wa tara. Maka kabar gembira bagimu dengan sesuatu yang di dalamnya tidak ada kegembiraan, jika kamu tidak taubat kepada Allah dari apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Artinya cepatlah taubat kepada Allah. Kalau kamu tidak taubat, kamu bakal rugi. Sudah banyak contohnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ummul mukminin. Sudah banyak contohnya, matinya mati su'ul khatimah. Banyak mujarrab. Mujar terbukti. Sudah banyak. Mulai dari zaman dulu kalau kita baca kitab-kitab para pencaci maki sahabat Utsman, matinya rata-rata su'ul khatimah, mati yang buruk. Ini aulia, para sahabat adalah aulia Allah, aulia Allah. Kemudian wa bima tahtaj ya jahil illa bil jahilin, wahai orang yang bodoh, hujahmu adalah orang-orang bodoh juga. Jadi maksudnya beliau, setiap orang yang mencaci maki para sahabat, mencaci maki istri Nabi, berarti dia adalah orang yang bodoh. Kalau orang pintar tidak mungkin. Katakanlah dia punya versi. Itu kan versimu. Mereka suka mempermainkan sejarah. Ini loh, kami punya versi ini loh, menunjukkan kejelekannya sahabat ini. Faedahnya apa? Itu kan versimu. Itu masih ada versi yang lainnya. Sehingga para ulama nulis kitab untuk membantah versi mereka. Dan kitab yang paling bagus ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, judulnya adalah Minhaju As-Sunnah. Bagus. Mereka punya versi gini, dibantah. Kami punya versi gini. Jadi banyak fitnah. Lebih baik kita enggak usah ngurusi mereka. Iya kan? Ahli sunnah ini paling bagus. Ahli sunnah ini cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi tanpa melampaui batas, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada istri-istri Nabi. Ahli sunnah ini lengkap, tengah-tengah. Tidak ekstrim ke atas melampaui batas, tidak ekstrim ke bawah sampai tidak karu-karuan. Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau lagi, wa syarrul khalaf khalafun syatamas salaf. Seburuk-buruk orang yang datang belakangan adalah orang yang datang belakangan yang mencaci maki para salafus saleh. Lawahidun minas salaf khairun min alfin minal khalaf. Satu orang dari kalangan salafus soleh lebih baik dari 1000 orang dari kalangan orang-orang belakangan ini. Karena salafus soleh jasanya besar. Para sahabat Nabi jasanya besar. Jihad bersama Nabi, membela Nabi, yang membawa syariat sampai kepada kita. Jadi kita tidak usah ikut-ikut di dalam fitnah. Tidak usah ikut-ikut. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para aulia, orang-orang para aulia. Aulia itu para wali itu sibuk membersihkan dirinya, zikir, baca Quran, membersihkan diri, ngajak orang membersihkan diri, bukan malah mencaci maki sahabat dan yang lainnya. Kemudian kita ini wajib membela kehormatan para sahabat Nabi. Kalau ada orang Islam yang dijelek-jelekan di depan kita saja, orang biasa, kita wajib bela kehormatannya. Bagaimana pula kalau ada sahabat Nabi, istri Nabi, dicaci maki, apalagi di depan kita, kita wajib membela kehormatannya. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, mengatakan, "Idza la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha, faman kana 'indahu 'ilmun falyudhhirhu, fa inna katima dhalik ka katimi ma unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Apabila umat Islam di akhir zaman nanti mulai melaknat para pendahulunya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad di akhir zaman melaknat para sahabat Nabi, maka orang yang punya ilmu harus menampakkan ilmunya, menunjukkan ilmunya untuk membela kehormatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang menyembunyikan ilmunya, tidak mau menampakkan, tidak mau menjelaskan, maka hukumnya sama dengan orang yang menyembunyikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib membela, membela para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, walaupun dengan cara yang sopan ya, dengan cara yang baik, yang ilmiah. Karena kalau kita dengan cara yang frontal, sporadis, berlebih-lebihan, nanti akan menimbulkan dampak yang buruk. Kita bantah dengan cara yang ilmiah ya. Seperti itu. Jadi orang yang mencaci maki sahabat Nabi itu berarti ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yadhkuru ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu fattahimhu 'alal Islam." Apabila kamu melihat ada seseorang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang sahabat yang buruk-buruk, maka curigailah, karena dia akan menghancurkan Islam. Dia akan menghancurkan Islam. Ya, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita bentengi diri kita dengan akidah yang benar. Diri kita dan keluarga kita. Sekarang ini zaman fitnah. Kita kembali kepada pembahasan orang perempuan yang sholat tidak memakai penutup kepala, sholatnya tidak diterima, yaitu riwayat melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kalau ini insyaallah sudah jelas ya, malah di Indonesia orang perempuan kalau sholat memakai mukenah, ada mukenahnya, itu bagus, apalagi warnanya putih semua, seragam bagus. Kalau di Timur Tengah itu warnanya hitam semuanya. Ini hanya masalah beda negara saja. Di Timur Tengah itu kalau pakaian putih, pakaiannya orang laki. Kalau hitam, pakaiannya orang perempuan. Kalau di Indonesia umum, laki perempuan tidak ada warna khusus. Hitam boleh, perempuan boleh, sama saja. Yang penting nutup auratnya. Karena itu orang perempuan kalau sholat, jangan sampai rambutnya kelihatan. Karena kalau rambutnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Rambutnya benar-benar ditutup. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, "Annal mar'ata idza adrakat fa shallat wa syai'un min sya'riha makshuf la tajuzu salatuha." Perempuan kalau sudah baligh lalu dia salat dan ternyata ada sedikit dari rambutnya yang kelihatan, tampak, maka salatnya tidak sah. Jadi harus benar-benar rambutnya tertutup. Yang boleh tampak itu hanya wajah dan telapak tangan, ini di dalam sholat. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Umm, beliau mengatakan, Wa 'alal mar'ati an tughattiya kulla badaniha ma 'ada kaffaiha wa wajhaha. Hendaklah seorang perempuan itu ketika salat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi kaki harus ditutup memakai kaos kaki. Kalau memang rukunya itu apa namanya masih menyebabkan kakinya kelihatan. Tapi kalau rukunya panjang, tidak kelihatan kakinya, tidak masalah walaupun tidak memakai kaos kaki. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke 146. Babun nahyi 'anis salati ila ghairi sutrah. Bab larangan salat tidak menghadap ke sutrah. Sutrah ya, pembatas salat. Jadi kita dianjurkan kalau salat memakai sutrah. Dan sutrah ini hanya berlaku bagi imam dan orang yang sholat munfarid sendirian. Adapun kalau makmum, maka dia tidak pakai sutrah. Karena makmum itu sutrahnya dimiliki oleh imamnya. Jadi imam dan orang yang sholat munfarid sendirian pakai sutrah, pembatas. Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, sanadnya sahih, melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutrah." Janganlah kamu salat kecuali di depanmu ada sutrahnya, pembatasnya. "Wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa innama huwa syaitan." Lalu jangan biarkan orang lewat di depanmu kalau ada sutrahnya. Kamu larang dia lewat. Kalau dia tetap mau lewat, kamu perangi dia karena dia adalah setan. Dikatakan dia setan. Jadi yang lewat di depannya orang sholat, dia adalah setan. Lalu ada riwayat yang lainnya yang menyatakan fa innama ma'ahu qorin, dia itu bersama setan. Dan sutrah ini sesuatu yang berdiri. Sehingga Rasulullah mengatakan liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Hendaklah seorang dari kamu kalau sholat itu memakai sutroh pembatas walaupun dengan satu buah anak panah. Anak panah ditancapkan, jadi berdiri. Cuman sutroh yang paling afdal mithlu mukhiratir rahal, seperti pelananya unta. Jadi kurang lebih tinggi, dan tingginya itu kurang lebih 40 cm kurang lebih. Itu yang afdal. Atau kita sholat di depan lalu sutrohnya langsung tembok, atau sutrohnya itu adalah tiang, atau sutrohnya orang yang ada di depan kita, tidak apa-apa sutroh, sesuatu yang berdiri. Lalu ada sebuah hadis disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu sutroh kan tingkatannya yang tinggi dulu, berdiri. Kalau nggak ada, kalau nggak ada itu tidak ada solusi yang paling akhir, falyakhutta khotton, membuat satu garis. Jadi kalau menurut hadis itu, garis ini juga merupakan sutroh. Tapi dengan catatan, kalau tidak ada sutroh yang lebih tinggi. Jadi kalau kita masih bisa mencari yang lebih tinggi, kita cari yang lebih tinggi. Tembok, tiang, atau punggungnya orang. Atau di sini disediakan kan? Disediakan itu sutroh. Jadi ada khusus untuk sutroh di sini. Pendek itu, kecil itu ada kan? Iya, itu dipakai sutroh itu. Untuk dipakai. Kalau tidak ada semuanya, maka yang terakhir adalah memakai garis. Hadis ini oleh sebagian ulama dinyatakan dhaif. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan walam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Tidak benar orang yang menyatakan hadis ini rancu, bahkan hadis ini adalah hasan derajatnya. Jadi garis adalah yang terakhir, pembatas. Dan pembatas ini fungsinya banyak. Fungsi yang pertama supaya orang tidak lewat di depan kita, memudahkan orang lewat nanti di belakangnya sutroh sana. Kemudian fungsi yang berikutnya lagi menjaga mata kita, supaya mata kita tidak lebih daripada sutroh yang kita letakkan, menjaga kekhusyuan. Saking pentingnya sutroh ya, Rasulullah itu pernah sholat, ada kambing mau lewat di depannya. Lalu beliau maju ke depan kiblat sampai kambingnya itu dipepet oleh beliau. Karena ini bermunajat dengan Allah, jangan sampai ada yang lewat. Itu disebutkan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam kana yusalli famarrat syatun baina yadayhi fasa'aha ilal qiblah hatta alzaqa batnahu bil qiblah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat, lalu ada kambing mau lewat. Lalu beliau maju ke hadapan kiblat, maju ke tembok sana depan sutra sehingga sampai perutnya kambing itu mepet di tembok, jangan sampai lewat. Jadi dihalangi kalau ada orang yang lewat, kecuali kalau anak kecil enggak ngerti. Nah, anak kecil mau diapakan? Enggak ngerti. Anak kecil kan? Malah kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada anak kecil. Pernah ketika beliau sujud ditunggangi oleh cucunya Al Hasan atau Al Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau tidak marah. Beliau malah terus sujud, dibiarkan sampai puas sang cucu ini. Tidak marah, dibiarkan. Allahu Akbar. Ini diantara bentuk kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alam semesta. Sampai cucunya puas, cucunya turun, beliau bangkit. Selesai salat, bukan dimarahi cucunya, malah dipangku, diciumi cucunya. Allahu Akbar. Ini kalau kita bagaimana? Begitu naik aja langsung kita ribut, kita tarik kakinya, kita cetol ya. Sambil salat sambil nyetol. Ya. Kalau jibit kan kecil, kalau nyetol kan besar. Sudah gitu sudah salam, kita marahi lagi anak itu. Wah, anak kecil enggak ngerti. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan para ulama mengatakan memukul anak umur di bawah umur 10 itu tidak boleh. Di bawah umur 10 tidak boleh dipukul. Sholat saja yang paling prinsip baru boleh mukul anak umur 10. Dan itu pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan bekas. Sekedar pukulan untuk mendidik saja. Ya, itulah dunianya anak-anak. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang birrul walidain. Jadi sholat menghadap ke sutroh pembatas, ini perlu kita amalkan. Sehingga kita kalau di rumah pakai sajadah saja itu tidak cukup. Karena garis itu adalah solusi yang paling akhir kalau tidak ada yang tinggi. Sehingga kalau kita sholat di rumah, kalau tidak menghadap ke tembok atau sesuatu yang berdiri di depannya, maka kita perlu menaruh di depannya sajadah sesuatu yang berdiri. Seperti apa? Mungkin kita taruh bantal atau guling atau kita taruh apa pun sesuatu yang berdiri sehingga kita benar-benar mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW berupa sutroh pembatas ini. Kemudian orang yang melewati di depan orang sholat, bab yang nomor ke 147, babu tahrimil murur baina yadayil musalli, bab haram lewat di depan orang yang sedang sholat. Sedang sholat ya, lewat di depannya imam atau lewat di depannya orang yang sholat munfarid sendirian. Kalau di depannya makmum, tidak apa-apa. Jadi kalau di depannya makmum, tidak apa-apa. Karena makmum itu tidak punya sutra. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ketika itu Raqibatul Atan menunggang onta betina melewati sof-sof, cari sof yang kosong. Jadi melewati sof tidak apa-apa. Kalau ada perlunya ya, ada perlunya mungkin kita batal melewati ada sof dan kita tidak boleh menghalangi. Makmum tidak punya sutra. Ini melewati di depannya imam atau orang yang sholat munfarid sendirian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Busr bin Sa'id bahwasanya Zaid bin Khalid telah mengutusnya kepada Abu Juhaim, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Juhaim namanya Abdullah ibnul Haris ibnu Simmah al-Ansari. Tanya kepada beliau, "Madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil mar baina yadayil musalli?" Apa yang telah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum orang yang lewat di depannya orang yang sedang salat? Salat sendirian atau imam, bukan makmum. Faqala Abu Juhaim. Lalu Abu Juhaim tadi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadai. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya orang yang lewat di depannya orang yang sholat itu tahu dosa yang dia dapatkan, maka lebih baik dia itu berhenti nunggu 40. Di sini tidak disebutkan 40-nya. Lebih baik dia nunggu sampai 40 daripada lewat di depannya orang yang sholat. Faqala Abu Nadhr, perawinya berkata, la adri aqala 40 yauman au syahron au sanatan. Aku tidak tahu apakah maksudnya itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Artinya menunjukkan dosa yang besar melewati orang yang sholat. Ya. Karena itu kita perlu mengamalkan sunnah ini. Jadi kalau ada orang memberitahu, kita harus bersyukur, alhamdulillah kami dulu tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Jangan nanti dikatakan, wah ini model-model ini. Seumur-umur tidak pernah dengar saya. Seumur-umur tidak pernah dengar, tidak pernah belajar. Kalau belajar ya dengar. Ini sudah ada semenjak zaman Nabi dulu. Kalau kita mau belajar, buka kitabnya, ya ketemu. Mestinya kalau dulu tidak tahu, sekarang tahu, alhamdulillah. Tinggal kita mengamalkan. Jangan pakai hujahnya, nenek moyang saya dulu tidak pernah kayak gini. Nenek moyang bukan hujah. Hujahnya itu adalah qawla Allah, qawla Rasulullah SAW. Kita amalkan, sami'na wa ato'na. Itu juga bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kalau di Masjidil Haram, di Mekah dan di Madinah? Apakah boleh melewati orang sholat? Sama, tidak boleh. Sama, di Mekah, di Madinah tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Misalnya ada orang sholat di tempatnya tawaf. Tempatnya orang tawaf, musim haji, rame-rame, sholat di sana. Ditabrak aja tidak apa-apa ini. Karena dia tidak punya kehormatan. Tempatnya orang tawaf sama dia dipakai untuk sholat. Sampai ada kasus seperti itu. Ini rame-ramenya orang tawaf, dia sholat dengan enaknya di depannya makam Ibrahim. Dia tidak ganggu orang sholat. Akhirnya ada orang yang besar badannya, muangkel, digendong orang ini, dipindah. Tidak apa-apa, tidak punya kehormatan dia. Jadi walaupun di Masjidil Haram tidak boleh, kecuali kalau terpaksa, darurat, tidak ada jalan, terpaksa melewati, tidak apa-apa. Tapi kalau makmum dilewati tidak apa-apa. Kita lewati makmum, cari shof yang kosong, boleh, tidak apa-apa. Ya, mungkin itu dulu, insyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu berikutnya lagi. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'runa 'ala man dhalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.